Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ya, setoran ya. Mas Fatur, tafadhol. Dari bait ke terutama lagi, tafadhol. Balam ajid mimma sukil tubuda Waqad syara'at dihi mustamadda min rabbina tawfiq al-suwadi wa naf'a fihi. Waqad syara'tu bihi mustamidda. Nah, itu agar ya, lebih mudah kan itu ya, Anda sudah memberikan link di YouTube ya, link bagaimana menazamkan manzumah ini ya, biar lebih mudah. Nah, biar gak ada lagi tadi lahan ya, syarok itu jadi syarokat. Tafadhol ya, Pak Ismail. Ainur. Amriti. Khutban. Belum mungkin diulang lagi berarti dari awal lain. Mas Bowo, dapat dong Mas Bowo. Qala al-fakiru syarabu. Thank you. قيمته سهلة لكتبه وفهمه ولم أجد مما سألته بدا قد شرعت فيه مستمدا dari ikrar kita. Nah, ahsan ta. Baik. Nah. Baik, berikutnya. Pak Pardi, nah, Pak El Pardi. Bil warahati falam ajid mimma dah cukup sampai sini. Tafadhal. Pak Rahmat, Pak Pardi berarti sampai bait ke-6. Pak Rahmat. Qalan faqir usha'a amriti. Qalan faqir usha'a amriti dul ajati wa taksiri wa tafriti. Wa tafriti. Alhamdulillahi alladhi qaddara liman usul lilwara wa ashara ala lisan syafi'i wa aqwana wa qalla min lahu ibtida'an nawwana wa taba'athu an-nasu hatta sara khutban sighara al-hajmi aw kibara wa khayru khutbihi sighara masumi bil warakati lil imami haqami lil imami al-harami waqad su'iltu muddatan fi madnihi musa'ilan li hifdihi wa fahmihi. Cukup, berarti nanti besok ke 7 dan ke 8. Syahrul, dapat wal Syahrul. Serta Pak Edi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wata'ba'at hu. Husban siwa. Qad suhiltu. Walihib dihi. Mustamadda atau mustamidda? Mustamidda. Ah iya, isim fa'il. Dia bersandar. Bersandar kepada lirabbina. Nah, ya. Ada lagi? Yang siap? Setoran Pak Lukman? Hah? Oh, tiga aja coba, enggak apa-apa. Yang penting setoran. Ilmu al-usuli lil wara wa ashara. Bahwa lahu ibtida'an. Ah, ulang lagi belum mungkin. Nah, pasuradi. Nah, kalau dari tadi udah merem-merem aja nih. Dari tadi merem-merem terus nih. Ngapain merem-merem? Masih ngantuk apa-apa gitu? Tak pantul pasuradi. Suradi, Pak Supardi. Ya. Dari tadi udah ancang-ancang. تنزيل وتفصيل وتفريق الحمد لله الذي قد أكثر علم الحصول في البراء وأشهر على لسان الساقه وهونا فهو الذي له ابتداء دونا. Dan ulama-ulama yang lain mengikuti, gimana tuh bahasa Arabnya? Wattaba'an sunnasu hatta soro hubban siwaro fil hujjani au sibaro wa khairu hubbihi siwari masuni bil warokoti bil ima bil harami wa qad subirtu muddatan bihi matihi nafnihi sahilan li hibdihi wa fahbihi falam hajid mimma suhiltu kudan waqad samaktu mim waqad samaktu bihi mustamida min rabbina at-tawfiqa fi sawabi wa nafa'a fi dawaini wa naf'a bukan nafa'a naf'a nah ambar kalau pi ya ah Pak Arif dari tadi udah ancang-ancang ya terakhir nonton jagoan biasanya datangnya terakhir ya udah ancang-ancang itu tadi tiga apa pada ayo siapa lagi? Pamin? Belum? Faris? Belum? Ya paling ya, ayo kita mulai ya. Ah, masya Allah. Sampai halaman berapa sekarang? Bait yang baru ya, bait 9 ya. Ya, qala. Qala al-muallif. Bab usulul fiqh. Bab usul fiqh. Ya, qala asy-syarih rahmatullah alaih. Syara'a al-muallif rahimallahu fil maqsudi minal manzumati. Ya, berkata al-muallif rahimallah, maksudnya di sini al-imam al-amridi, ya, tentang tujuan dari manzumah nazam dari al-waraqat ini. Beliau mengatakan wa hakal usul al-fiqh lafzan laqaba lil fanni min juz'aini qad tarakkaba الأول الأصول ثم ثاني الفقه والجزآن مفردان. Berkata al-Amriti rahmatullahi alaih wahaka haka qawluhu wahaka qala syarih qawluhu haka bimana khut yang maknanya adalah khut wahwa ismu fi'lin amrin dia adalah isim fi'il amr dia adalah isim tapi maknanya fi'il fi'il amr sama seperti sah ya sama seperti apa lagi? Hah? Sah kemudian isim fi'il amr yang lainnya nazali ya. Kemudian sakati hah? Naam dan seterusnya. Ya. Maka haka khud. Ya, ambillah. Ambillah usul fiqih. Maksudnya ambillah kata usul fiqih lafzan. Ya, lafzan laqaba. Ya. Ambillah kata usul fikih lafzan sebagai lafaz atau nama laqaban. Ya, lihat kata Syekh Al-Utsaimin laqaba wa qawluhu laqaba yakni isma. Yakni sebagai nama. Ambillah usul fikih lafaz secara lafaz dan namanya. Ya, yakni isman fal muallifu rahimahullah yuridu an yu'arrifa usulal fiqhi bi'tibari laqaban li hadzal fanni. Maksudnya di sini Al-Amriti yaitu mu'allif, beliau menginginkan untuk mendefinisikan usul fikih berdasarkan tinjauannya secara lakop, julukan lihadal fan, dari bidang studi ini. Ya, dari bidang ini, dari bidang cabang keilmuan ini, yaitu bidang studi usul fikih. Baik. Nah, wa qabla an ya, na'rifa usulal fiqh, la budda an na'rifa ma fa'idatu ta'allumina li usulil fiqh. Kata Syekh Al-Utsaimin, ya, sebelum kita mengetahui apa itu usul fikih, la budda, maka mestilah an na'rifa, kita mengetahui dulu ma fa'idatu ta'allumina li usul fiqh. Apa sih faedah kita? Apa sih faedahnya untuk pelajaran kita ini terhadap usul fikih, pelajaran kita, kita buat apa? Ya, faedatuhu, kata Syekh di sini, faedahnya an natamakkana min istinbatil ahkami min adillatiha ala wajhin salimin. Wa hadhihi faedatun azimatun. Yaitu agar kita dapat beristinbat. Beristinbat, mengeluarkan suatu hukum, ya, istinbatil ahkam, itu mengeluarkan hukum-hukum min adillatiha, dari dalil-dalilnya. Karena orang yang enggak paham usul fikih, walaupun dia tahu dalil, dia tidak akan memahami apa maksud dalil tersebut. Oleh karena itulah Ibn Taymiyah rahmatullah alaih di kitab Al-Majmu' al-Fatawa mengatakan, innal maqsuda min usulil fiqh ayyafqaha muradullahi wa rasulih. Maksud tujuan dari usul fikih adalah agar tujuan dari kitab Allah yang tertera ya, di Al-Quran, tujuan dari firman Allah yang tertera di Al-Quran, tujuan dari sabda Nabi yang dalam termaktub dalam hadis-hadis itu agar diketahui. Ya, apa maknanya? Apa maksudnya? Jadi ini tujuan dari usul fikih. Ya, nah ini kata Ibn Taymiyah. Maka mustahil orang yang memahami atau orang yang tidak memahami usul fikih, walaupun dia memahami dalil, dia akan mengetahui maksud tujuan dari dalil tersebut. Karena dia enggak tahu hendak dikemanakan. Ya. Taib barakallahu fik. Dan usul fikih ini sangat berguna bagi setiap cabang ilmu, baik ilmu tafsir, ilmu hadis, ya, barakallahu fik. Nah, ini faedahnya, faedah ya ala wajhin salimin. Ini berdasarkan wajhin salimin, dalam bentuk yang selamat dari kekeliruan, ya, selamat dari kesalahpahaman, ya, kegagalan pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis disebabkan kebanyakan karena tidak memahami usul fikih. Wahadihi faedatun azimah, kata Syekh. Maka ini adalah faedah yang sangat besar. Fa in qala qailun. Nah, apabila ada orang yang berkata, hal lihadzal fanni aslun fi ahdi sahabati radhiyallahu anhum wa tabi'ina wa tabi'ihim, apabila ada orang yang mengatakan, hal lihadzal fanni aslun, apakah bidang studi ini, yaitu maksudnya usul fikih ini, memiliki aslun, memiliki landasan pada masa sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in dan tabi'ihim, yaitu maksudnya tabi'ut tabi'in, ya, tiga generasi terbaik, apakah ada usul fikih ini? Ya, kulna na'am, kata Syekh Al-Utsaimin, iya, kita jawab, iya, benar, na'am, ada landasannya. Lakinnahu laisa 'alal wajhi alladhi hadatsa akhiran. Akan tetapi keberadaan usul fikih tadi di tiga generasi utama tadi itu tidak dalam bentuk yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu dalam bentuk sistematis, apa itu mutlak, muqayyad, ya, mujmal, ya, mufassal, am, khas, qiyas, itu semua mereka praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di masa sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka praktekkan. Mereka memahami makna am, mereka mempraktekkan hal itu yang am dalam bentuk aplikasi amal dari dalil yang mereka ketahui. Para tabi'in mengetahui dalil itu khas, maka mereka mempraktekkan dalam aplikasi kehidupan sehari-hari wujud dari amal dalil yang mereka ketahui dengan amalan yang khas. Ya. dengan amalan yang khas yang keluar dari keumuman dan seterusnya. Qala ai maknanya yaitu annahu lam yusannaf, maknanya adalah usul fikih ini belum ditulis, belum disusun, walam yubawwab, dan belum diberikan bab-babnya. Ya, belum dikasih tabwib, dikasih bab-babnya. Fi ahadis sahabati, pada masa sahabat radhiyallahu anhum, wa hakadha, dan demikianlah ya katsirun minal masail al-ilmiyah lam turattab wa lam tubawwab fi ahadis sahabati radhiyallahu anhum. Ya, maka demikianlah banyak dari masalah permasalahan ilmiah itu belum ditartib, belum disusun dengan baik, belum tubawab, belum diberikan bab-bab. Ya, pada masa sahabat radhiyallahu anhum. Ya. Contoh misalkan, nah, dikasih sih oleh Syekh Al-Utsaimin contohnya ini. Pemasalan, maka contohnya adalah la najidu fi ahdi sahabati radhiyallahu anhum syurutus salati. Kita enggak mendapati ya pada masa sahabat ada yang namanya sebuah ya sebuah prosa namanya syarat-syarat salat. Enggak ada sahabat yang menyebutkan. Tapi mereka paham syarat-syarat salat tersebut ya, mesti taharah, terbebas dari najasah pada badan, pakaian, tempat salat. Ya, mereka paham itu semua, mereka mempraktikkan. Ya. Mereka di zaman sahabat enggak ada itu namanya ya suatu teori yang bernama arkanus shalah. Enggak ada, tapi mereka paham. Mereka memahami sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Maka mereka membaca Al-Fatihah dalam salat saat mereka. Karena Nabi bersabda, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Mereka paham makna ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya warqu, dan rukuklah anda kepada sabda Nabi kepada orang yang salah salatnya, hatta tatma'ina raki'an, hingga anda tendang ruku anda. Maka mereka memahami tuma'ninah itu adalah bagian dari ruku. Karena orang yang tidak tuma'ninah dikatakan oleh Nabi SAW kepada orang tersebut, irji salli fa innaka lam tusalli, balik lagi kamu salat, kamu belum salat, karena dia salatnya buru-buru. Para sahabat memahami kalau begitu, wah oh, ini rukun salat. Nah, tapi di masa sahabat belum ada ini uraian dalam bentuk ya ta'lif, tulisan. Ya, tetapi mereka langsung mempraktekkan. Demikian pula di masa tabi'in. Ya, wa syurutal wudu wa syurutal ghusl la najiduha mawjudatan. Ya, demikian pula di masa sahabat enggak ada itu, ya, sebuah ya, apa namanya teori yang berjudul syarat-syarat wudu, syarat-syarat mandi, ya, mandi janabah. La najiduha mawjudatan. Kita tidak mendapati hal-hal tersebut berupa ya sebuah ya teori syarat-syarat, syarat wudu, syarat mandi, itu kita tidak dapati itu ada di masa sahabat. Ya, tetapi mereka mengetahuinya dan langsung mengamalkannya. Ya. Tidak ditulis di masa sahabat karena belum dibutuhkan. Ilmu masih dekat, sahabat bertebaran banyak di mana-mana. Sehingga mereka berguru, guru mereka langsung sahabat. Ya, sedangkan sahabat sendiri berguru langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tabi'in gurunya para sahabat. Tabi'in gurunya para para tabi'in. Ya langsung. Ya. Lakinnal ulama rahimallahu bi taysirillah azza wajal, akan tetapi para ulama semoga Allah merahmati mereka dengan kemudahan dari Allah azza wa jalla wa taufiqihi, dan dengan taufiknya tatabba'u hadhil umur, mereka mulai menelusuri perkara ini. Karena kalau tidak ditelusuri dengan baik sehingga menghasilkan sebuah teori bagaimana yang umum, bagaimana dalil yang khusus, mengaplikasikan ya bagaimana memahami dalil, ini gawat. Ya, karena ilmu semakin berkurang, kebodohan semakin merajalela, nanti orang-orang enggak paham. Maka para ulama menganggap ini penting. Nah, ini bukan bid'ah. Ya. Taib barakallahu fiik. wa sannafu hadhihi at-tasanifa, maka mulailah mereka ya mengarang atau menulis ya tulisan-tulisan seperti ini. Kenapa? Min ajli agar an yashalal ilma, an yashulal ilmu ala nas, agar ilmu ini mudah ya di ya di apa namanya dibagikan ya, kemudian ilmu ini mudah untuk diberikan kepada orang-orang, kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin akan mudah memahaminya. Qala fa usulul fiqh mawjudun asluha fi ahli sahabati radhiyallahum wa mawjudun asluha fil qur'ani wa mawjudun asluha aidan fis sunnati, maka usul fikih itu ada landasannya pada masa sahabat radhiyallahu anhum, ada landasannya di Al-Qur'an, ada landasannya juga dalam sunnah. Ya. Wa qad darabna lidzalika fi ma sabaqa amsalatan, dan kita telah memberikan pada hal tersebut dari yang telah berlalu contohnya. Masih ingat? Ya, enggak mengenai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seorang hamba mengucapkan attahiyatu lillah ya wassalatu wattayyibat assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, assalamu alaina wa ala ibad, ibad ini jamak, diidhofahkan kepada suatu isim ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum idza qultum dzalik faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis samaa'i wal ardh, apabila kalian mengucapkan hal tersebut ya assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin, maka berarti kalian telah mengucapkan salam kepada seluruh hamba-hamba Allah yang saleh di langit dan di bumi. Ya, kata Syekh Utsaimin, dari mana kita ambil hal itu? Ya, itu dari silah umum, bentuk kata yang umum dari firman Allah ala ibadillah, ibad jamak, ketika diidhofahkan maka faya ummu, maka maknanya menjadi umum, maka menjadi seluruh hamba-hamba ya, menjadi seluruh hamba-hamba. Kayak antum mengatakan begini, uhibbu rijalal muslimin, ya saya mencintai ya para lelaki, kaum lelakinya kaum muslimin, maka ini semua antum cintai, enggak cuma rijal yang ada di Taman Sakinah, rijal yang ada di Tambun, rijal yang ada di Bekasi, rijal yang ada di Pulau Jawa, semua ya, berarti maknanya uhibbu kulla rijalil muslimin ya. Taib. Qala lakin tadwinuha wa jam'uha wa hasruha hatta takuna ya fannan mustaqillan hadha hadatha akhiran wa qad qila inna awwala man sannafa fihi huwa al-imam Syafi'i rahimahullah. Ya, kata Syekh Al-Utsaimin, akan tetapi tadwinuha, penulisannya, penyusunan kitab-kitab usul fikih, wa jam'uha, penghimpunannya, dihimpunkan, dikumpulkan, wa hasruha, kemudian dibatasi pembahasannya ya, hatta takuna fannan mustaqillan, hingga jadilah dia sebuah bidang studi yang tersendiri, itu hadza hadatsa akhiran, itu baru terjadi di akhir-akhir ya, bukan di masa tiga generasi yang tadi. Waqad qila, dan ada yang menyatakan inna awwala man sannafa fihi huwa al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, yang pertama kali mentasnif ya, yang pertama kali menyusun kitab usul fikih ini adalah beliau al-Imam Syafi'i. Ya, ini sudah kita bahas di awal-awal. Baik. Fama huwa usulul fiqh? Kalau begitu apa sih usul fikih? Nah. Baik. Qala al-muallif rahimahullah. Saya minum kopi dulu ya. Qalu kopi dulu. Belum ngopi ya. Tadi bertamu ke rumah teman. Kopinya sasetan. Kopi mumayi. Kayak gula lagi. Pak Repi nanti. Mana? di Rolung, Bu. Kopi itu pahit, mau kopi manis. Baik. Jazakallahu khairan. Mana sekarang? Wa ma huwa usul fiqh? Apa sih itu usul fikih? Yaqulu al-muallif rahimallah, maka al-muallif berkata, ya rahimallah, min juz'aini qad tarakkaba. Ya, usul fikih itu ya dari juz'ain, dari dua bagian. Tarakkaba, yang terangkai, yang tersusun. Nah, ini usul fiqh. Ini mufrad, dua-duanya mufrad, ya. Ya. Qala usulul fiqh tarakkaba min juz'ain. Nah, kata Syekh Al-Utsaimin rahmatullah alaih, maka usul fiqh itu dia tersusun dari dua bagian kata. Ya, huma keduanya itu adalah usulun wa fiqhun. Usul fiqh. Ya, ai mudafun wa mudafun ilaih. Nah, ini kan usulnya mudaf. Al-fiqhi mudafun ilaih. Ya. Al-awwalu al-usulu. Summa tsani al-fiqh. Yang pertama adalah usul, al-usul, yang kedua adalah fiqh. Usulul fiqh mudaf mudafun ilaih. Naam. Qala wa idza aradna, mana ya, belum ya, wa qawluhu wal juz'aini mufradan. Nah, kemudian dikatakan oleh Al-Amriti usul fikih itu ya, oh, di bait yang ke-10, al awwalul usulu, yang pertama usul, summa tsani, kemudian yang kedua, al fiqhu fikih, wal juz'ani mufradani. Nah, dua bagian itu adalah mufrad. Kedua bagian itu usul dan fikih adalah mufrad. Ya. Mufrad di sini kan dalam bahasa Arab mufrad itu ada beberapa maknanya. Yang pertama mufrad yang merupakan ya lawan dari musanna jamak gitu kan. Zaidun, Zaidan, Zaiduna. Ya, Zaidun ini mufrad. Nah, atau ya mufrad yang merupakan ya dia merupakan diddun murakkab. Ya, yang merupakan diddun murakkab atau jumlah. Ya, dia adalah mufrad. Misalkan antum mengatakan ya Muhammadun mufrad. Tapi kalau dikatakan qama Muhammadun, itu berarti jumlah. Itu berarti jumlah. Jadi mufrad itu punya beberapa definisi. Yang pertama diddul musanna wal jamak. Ya, yang lawan dari musanna dan jamak, misalkan ya, misalkan itu mengatakan zaujatun, zaujatani, azwaj. Ya enggak? Zaujatun satu istri, zaujatani dua istri, azwaj. Nah, jamak. Loh kok Mas Wahyu ketawa? Azwaj. Ya, ini kalau dia merupakan lawan dari musanna ataupun jamak. Nah, mufrad yang kedua definisinya kalau dia jiddul jumlah. Lawan dari jumlah. Antum mengatakan Zaidun qaimun, ini jumlah. Tapi kalau antum mengatakan Zaidun, maka dia adalah mufrad. Mufrad. Ini berarti bukan lawan dari musanna. Ya, Zaidun qaimun itu adalah jumlah. Nah, kemudian mufrad yang berikutnya kalau dalam ilmu lughah yaitu mufrad dalam artian laisa bil mudaf wala syabih bil mudaf. Yang dia bukan mudaf ataupun yang menyerupai mudaf. Misalkan antum mengatakan ya mufradnya pada munada, bab munada, ya. Misalkan antum mengatakan ya misalkan antum mengatakan ya talib, ya talibu, atau ya rajula, ini mufrad. Ya rajula. Atau untuk mengatakan ya Zaidu, ya Muhammadu, ini mufrad. Kenapa dia dikatakan mufrad? Karena dia bukan mudaf wala syabih bil mudaf. Dan dia bukan syabih bil mudaf. Karena kalau disabih bil mudhaf, dia antum akan mengatakan ya taliba ilmin. Ini mudhaf. Atau syabih bil mudhaf, ya taliba ilman. Atau yang sering dicontohkan oleh para ulama ahli nahwu dalam hal ini yaitu ya talia jabalan. Wahai para wahai sang pendaki gunung. Nah, berarti tadi ta ya talibu. Berarti di sini talibu mufrad. Lawannya apa? Bukan lawannya musanna atau jamak. Nah, ini pengertian mufrad di situ. Nah, bisa dipahami sini? Baik. Jadi di sini mufrad yang dimaksud di sini karena dia ya dia adalah bukan jumlah, dia bukan jumlah walaupun dia susunannya musnad dan musnad ilaih yaitu mudhaf mudhaf ilaih. Ya. Karena kalau dikatakan dia mufrad lawan dari musanna enggak tepat karena usul adalah jamak. Jamak dari apa? Aslun. Berarti dia mufradnya dari sisi apa? Dia dari sisi apa? Diduh? Diduh apa? Diduh jumlah. Ya, diduh jumlah. Baik, bisa dipahami sini? Kalau dikatakan ya, dia mufrad yang masalah ya mudhaf, syabih bil mudhaf, ternyata dia adalah mudhaf nilai. Bisa dipahami sini? Ya. Baik, jadi dia di sini mufradnya dari sisi apa? Diduh jadi jumlah barakallahu fi ya qala al usulul fiqhi tarakkaba min juz'aini, maka usul fikih tersusun dari dua bagian, huma usulun wa fiqhun wa mudaf mudafun ilaih, al awalu al usulu tsumma tsani al fiqhu qauluh wa qauluh. Nah, sekarang berikutnya perkataan al imam al amriti wal juz'ani mufradani. Ya, usul fikih itu adalah dua bagian. Yang keduanya mufrad. Ingat, mufradnya itu adalah diddul jumlah. Ya, diddul jumlah atau diddul murakkab. Ya, bukan ya yang dia adalah lawan dari musanna atau jamak atau dia lawan dari mudhaf ataupun mudhaf ilaih. Taib idza aradna an nu'arrifal juz'aini, kata Syekh Utsaimin. Apabila kita hendak mendefinisikan dua bagian ala sabilil ifrad, ya, dua bagian kalau dia ini dari sisi ya mufradnya, yakni an nu'arifa usul, yaitu kita mendefinisikan usul wahdaha secara sendiri, wa fiqha dan kita mendefinisikan fikih wahdaha secara fikih secara sendiri, arrafnahu, maka berarti kita telah mendefinisikannya, sudah jelas berarti. Wa idza aradna an nu'arrifa bi'tibari laqaban li hadzal fanni aylan arrafna. Nah, apabila kita hendak mendefinisikan usul fikih ini berdasarkan tinjauannya dari sisi laqab, ya, dari sisi julukan dia li hadzal fanni, bagi bidang studi ini, ya, berarti kita juga telah mendefinisikannya. Ya, fa bi i'tibarihi laqaban li hadzal fanni huwa, maka berdasarkan ya, julukan dari bidang studi ini usul fikih itu adalah ilmun bi usulin yatamakkanul insanu biha min istikhrajil ahkami syar'iyyati min adillatiha ala wajhin salimin. Dia adalah suatu ilmu, ya, ilmu bi usulin terkait usul-usul, landasan-landasan, dasar-dasar yang yatamakkanul insanu biha, yang seseorang nanti akan dapat mampu dengan biha, dengan usul fikih tadi, minastikhrajil ahkam, akan dapat mampu mengeluarkan hukum-hukum syar'i, ya, ini min adillatiha, ya, berdasarkan dalil-dalilnya, dalil-dalil syar'i, ala wajhin salimin, dalam bentuk yang selamat dari kegagalan pemahaman, dari kegagalan praktek, selamat dari penyimpangan. Tayyib. Amma idza aradna an nu'arrifa usula wahdaha wa fiqha wahdaha wahdahu fa yaqulu rahimallah. Adapun apabila kita hendak mendefinisikan usul saja dan fikih saja, maka rahimahullah berkata, yaitu Al-Amriti menyatakan, ya qala wal aslu ma 'alaiha ghairuhu buni wal far'u ma 'ala siwahu yanbani. Maka beliau mengatakan al aslu, asal, landasan atau dasar adalah ma 'alaihi ghairuhu buni. Ya, maksudnya bunian di situ. Yaitu ya sesuatu yang di atasnya dibangun perkara yang lain. Ya. Sesuatu yang dia menjadi dasar bagi sesuatu yang ada di atasnya. Ini maksudnya ma'alaihi ghairuhu bunyan. Yang di atasnya dibangun ya ghairuhu, ghairuhu itu yang selainnya ya alaihi bunyan. Bunyan dibangun di atasnya. Wal far'u, sedangkan fara kalau dalam bahasa kita apa? Cabang, ialah ma'ala siwahu yanbani. Dan fara atau cabang adalah sesuatu yang dibangun di atas perkara yang lain. Nah. Ya. Qala. Al-aslu ma yubna alaihi ghairuh. Asal, ini kata Syekh Al-Utsaimin, ma yubna alaihi ghairuh. Nah, ini juga yang beliau ungkapkan di kitab beliau Al-Usul min Ilmil Usul. Ya, ketika beliau mengatakan usul itu apa sih secara bahasa, kata beliau ma yubna alaihi ghairuh. Sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi sesuatu di atasnya. Nah, ini lugatan. Ya, kalau kata Syekh Utsaimin ini secara bahasa. Ya. Kalau di Al-Usul min Ilmil Usul siapa yang hafal? Ya, wa min dzalika al-aslu jidar wa asasuhu. Kalau yang beliau katakan di Al-Usul min Ilmil Usul. Oleh karena itulah asas, landasan dari tembok adalah ya, asal dari apa namanya? Landasan dari tembok adalah asasuhu. Asas. Yaitu apa namanya? Pondasinya. Ya. Maka beliau di sini mengatakan al aslu ma yubna alaihi ghairuhu. Ya, definisi ini walaupun secara bahasa ya kata para ulama fihi ma fihi. Ini yang definisi yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin ini, fihi ma fihi. Fihi ma fihi itu maksudnya ada kemuskilan. Ya, ada ya ini ada iskal nih. Definisi seperti ini ya dibilang tepat enggak, dibilang keliru juga enggak. Tapi ada iskal. Ya. Ya, kata Syekh Sa'ad Asy-Syastri ya, ketika menjelaskan perkataan Syekh Al-Utsaimin di Al-Usul min di Usul min Ilmi Usul, kata Syekh ini ta'rif lugawi ini pun juga masih perlu ditinjau kembali. Kata beliau, fa inna saqfa yakunu mabniyan 'alal 'amud. Karena yang namanya saqaf, atap ini atap masjid nih. Masjid Al-Hasan, ini atapnya nih. Itu mabniyan dia dibangun di atas ya, alal amud. Ya, alal amud dibangun di atas amud, amudnya ini nih. Ya, apa namanya? Tiang. Ya. Wala naqul al-amud aslun lisayf. Dan kita tidak mengatakan ini tiang ini adalah dasar landasan dari atap. Iya kan? Enggak kan? Padahal amud itu apa namanya? Yubna alaihi as-saqf. Saqaf dibangun di atasnya, atap dibangun di atasnya. Ya enggak? Antum punya rumah mungkin ada 6 tiang penyangga. Ya enggak? Nah, tiang penyangganya itu adalah asal dari saqaf, asal dari langit-langit rumah antum. Asal landasan pondasi dari atap rumah antum. Ya, kata Syekh Sa'ad As-Sasri, Asy-Syastri kata beliau, fahal yakunu al-amudu aslan lis-saqfi? Apakah otomatis ya tiang itu menjadi asal, menjadi landasan dari atap rumah? Kata beliau, naqul la. Kita katakan tidak. Ya, enggak kan? Landasannya bukan tiang. Ya. Idan hadza ta'rif, kata Syekh Al-Sasri, fil lughati fihi ma fihi. Oleh karena itu definisi ini pun secara bahasa pun fihi ma fihi, masih terdapat kekeliruan. Lidzalika law ata bi jumlatin, oleh karena itulah seandainya beliau ya memberikan definisi dengan definisi aslu syai' asasuhu. Aslu syai' asasuhu. Ya, aslu syai'i. Pondasi dari sesuatu adalah asasnya. Ya. Kama dzakara huna lakana aula wa ahsana. Maka ini lebih baik dan lebih utama, kata Syekh Sa'ad ya bin Nasir Asy-Syatsri di kitab beliau ya Syarah Al-Usul min Ilmi Usul. Nah, ini antum bisa baca beli dulu ya, atau download itu di halaman 25. Ya, saya tadi ngambil dari sini. Bisa dipahami sini? Baik. Nah, jadi di sini al aslu ma yubna alaihi ghairuh, ini kurang tepat, ya. Kurang tepat di sini. Fa ma yubna alaihi ghairuhu fa huwa aslun wal far'u ma bunya ala ghairihi. Kata beliau, maka apa saja yang dibangun di atasnya maka dia adalah aslun, landasan. Ya, yang apa saja yang dibangun di atasnya maka dia adalah landasan. Wal fara ma bunya ala ghair. Ini tentunya dibangun di atas definisi yang beliau ucapkan sebelumnya. Asal itu adalah ma yubna alaihi ghairuhu. Ya, padahal yang tepat tadi apa? Aslu syai' asasuhu. Itu catat. Aslu syai' asasuhu. Asal landasan dari sesuatu adalah asasnya. Udah jam 1 ya? Ya qala. Wal fara ma bunya ala ghairihi. Sedangkan fara ialah sesuatu yang dibangun di atas selainnya. Ya, dibangun di atas selainnya. Ya qala arrafa al muallifu al far'a istitradan. Kemudian al muallif yaitu al amriti beliau mendefinisikan al far'a istitradan. Istitradan ini maksudnya ya tanaqqala minal mawdu' ila akhar, berpindah dari satu pembahasan ke pembahasan yang lain. Tadi sudah dari pembahasan asal pindah ke sekarang ke pembahasan fara, maksudnya begitu, pindah ya. Istitradan tanaqqala min mawdu'in ila mawdu'in akhar, maksudnya begitu ya. Lakin lamma arrafa ya. Lakin akan tetapi lamma tatkala ya arrafa beliau mendefinisikan al asla, yaitu mendefinisikan asal arrafa al far'a, beliau juga mendefinisikan fara, yaitu di perkataan alam riti fal aslu ma alaihi ghairuhu buni wal far'u ma ala siwahu yanbani. Ini kan sekaligus beliau mendefinisikannya. Idan kalau begitu al asal adalah kullu ma yubna alaihi ghairuhu. Asal adalah setiap yang dibangun di atasnya selainnya. Setiap yang selainnya dibangun di atasnya. Ya. Nah, yang selainnya itulah nanti jadi apa? Jadi fara. Ini definisi dari Syekh. Tadi sudah kita sebutkan kan? Naqad kritikan dari Syekh Sa'ad As-Sastri. Syekh Sa'ad As-Sastri mengatakan ini keliru. Yang benar adalah aslu syai' asasuhu. Ini dicatat, aslu syai' asasuhu. Ya. Kemudian beliau mengatakan fal kitabu was sunnatu aslun, maka Al-Qur'an dan sunnah adalah asal. Nah, ini makna asal secara istilah. Makna asal secara istilah itu banyak. bisa maknanya dalil Al-Quran dan Sunnah. Ya, misalkan ulama mengatakan al-aslu fi hadhil mas'alah qaulun Nabi. Nah, maksudnya apa? Al-aslu fi hadhil mas'alah qaulullah Taala. Ya, asal maksudnya dalil. Dalil, landasan dalil dari permasalahan ini adalah firman Allah. Ya, bisa dipahami sini? Ini kalau dikatakan asal. Kalau antum mengatakan al-aslu, ya, aslu wujubis sholat, asal dalil wajibnya sholat ialah qauluhu ta'ala wa qimus sholat. Aslu wujubis siyam fi ramadan qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Itu berarti asal di sini yang disebutkan oleh Syekh itu secara istilah. Ya, wal kitab wa sunnah aslun, kitab dan sunnah adalah aslun. Ini secara istilah. Walihada, oleh karena itulah tajiduna, kalian akan kalian mendapati fil kutubi al-mutawwalati, di kitab-kitab yang mutawalah, maksudnya kitab-kitab yang berjilid-jilid, yang panjang, yang besar-besar, ya, kalbugni, semisal al-bugni, ya, karangan al-imam Ibn Qudamah al-Maqdisi rahmatullah alaih, yaqulun, ya, mereka para ulama berkata al-aslu fi dhalika qawluhu ta'ala, asal dari permasalahan tersebut ialah firman Allah Ta'ala, wal-aslu fi dhalika qawlun Nabi SAW, asal dari permasalahan ini adalah sabda Nabi. Maksudnya apa? Dalil. Maksudnya adalah dalil. Ya, fasammal kitab wa sunnata aslan, maka para ulama mereka menamakan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai asal. Kenapa? Di annahu yubna alaihima ghairuhuma. Karena selain keduanya itu dibangun di atas keduanya. Yaitu maksudnya selain keduanya faranya, cabangnya, salatnya, puasanya itu dibangun di atas Al-Qur'an dan hadis. Paham sini? Ini makna asal secara istilah. Banyak makna asal secara istilah. Ya, ada yang mengatakan makna asal secara istilah adalah al-qa'idah al-mustamirrah. Ya, kaidah yang konstan. Ya, misalkan antum mengatakan al-aslu, hukum asalnya, hukum asal yang konstan, yang kontinu selama tidak ada hal yang memalingkan, misalkan darurat, adalah tahrimul maitah. Diharamkannya makan bangkai. Makan bangkai haram, al-aslu. Ini hukum asal. Maksudnya apa? Al-qaidah al-mustamirrah. Kaidah yang baku. Kaidah bakunya adalah haram makan bangkai kecuali ketika darurat baru boleh. Nah, ini al-aslu. Ini secara istilah. Atau nanti bisa juga asal pada permasalahan kias. Ah, asal pada permasalahan kias. Ya, misalkan ya faraknya misalkan apa? Misalkan kita kiaskan. Jangan itu, jangan kokain karena setiap yang memabukkan udah masuk itu. Wa kullu miskirin khamrun. Ya. Misalkan sholat di atas karpet. Ya, sholat di atas karpet boleh apa nggak boleh? Boleh, asalnya karpet. Asalnya apa? Sholat di atas karpet adalah kias sholat di atas tanah, kan di bahasa Rasulullah begitu kan? Ya, tanah ada ubinnya, ada ubinnya. Kan dulu tuh ada tuh yang nggak boleh sholat di atas ubin, sampai ubinnya dibongkar gitu kan? Nah, ini nggak paham kias, ya. Jadi sholat di atas ubin atau di atas karpet adalah kias kepada sholat di atas tanah. Karena dia sesuatu yang yufrosh, yang dibentangkan, ya, yang dibentangkan. Ya, maka ya, sholat di atas ya, lantai bilat al-mukit itu jaizah, boleh. Hukumnya boleh. Al-hukmu jaiz. Asalnya adalah sholat di atas tanah, ya, maka ya, asalnya adalah tanah, ya, faraknya adalah karpet tadi atau ubin, hukumnya adalah Boleh. Nah ini kalau dari sisi kias. Ya. Nanti itu akan masuk bahas pembahasan masalah kias. Ya qala. Fa asasul jidari masalan aslud li annahu yubna alaihi ghairuh. Wa jad'us syajarati aslun. Ya. Maka asas dari tembok, contoh ya, asas dari tembok, pondasi dari tembok itu adalah aslun, asal. Ya. Li'annahu yubna 'alaihi ghairuhu, karena selainnya itu dibangun di atasnya. Itu temboknya. Ya, fajaz'us syajarah. Apa namanya? Batang, batang pohon itu adalah akar pohon itu adalah aslun. Ya qala ta'ala fa asluha thabitun wa farwaha fis sama, maka akar pohon tersebut kokoh di dasar tanah, wa farwaha cabangnya, ya cabangnya itu tangkainya, buah daunnya itu farwaha fis sama, menjulang ke angkasa. Wa syahadah, persaksian. Idza hakama biha al-qadi aslun. Jika sang qadi, sang hakim berhukum dengannya dengan berdasarkan ya, persaksian, maka itu adalah aslun. Li'anna al-qadiya, karena ya, sang hakim ya bana hukmahu, membangun hukumnya, hukum dia, dia membangun vonis dia 'alaiha, berdasarkan persaksian. Ya, ada saksi dirajam. Enggak ada saksi, enggak dirajam. Saksi terpenuhi 4, ya semua dirajam. Enggak saksinya kurang, enggak dirajam. Jadi vonis hakim itu dibangun di atas syahadah. Maka syahadah di sini dinamakan aslun. Wa halu majarran dan seterusnya. Halu majarran di sini maknanya apa? Bahasa kita DST. Dan seterusnya. Fa kullu ma yubna 'alaihi ghairuhu fa huwa aslun. Maka setiap yang selainnya dibangun di atasnya, maka dia adalah aslun. Ini fihi ma fihi. Perlu dicek lagi tadi kata Syekh Sa'ad As-Sisri. Ya, kata para ulama yang lainnya tadi Syekh Sa'ad As-Sisri mengatakan bahwasanya saqaf, ya, atap rumah, langit-langit rumah itu dibangun di atas amud, di atas tiang. Apakah tiang dikatakan asal dari saqaf? Lah, tidak. Ya. Ya qala. Baqiya alaina al-juz'u tsani, maka tersisa ya bagi kita permasalahan bagian yang kedua. Usul tadi sudah. Usul sudah tadi. Sekarang fikih. Ya. Sekarang fikih. Ya qala wa huwa al-fiqhu yaqulu al-muallif, maka muallif mengatakan wal fiqhu ilmu kulli hukmin syar'i jaa ijtihadan duna hukmin qat'i. Ya, fikih itu adalah ilmu ya kulli hukmin, adalah suatu ilmu yang membahas semua hukum, yang membahas mengkaji setiap hukum syar'i, maka ini namanya fikih. Ya, maka fikih adalah ilmu yang mengkaji semua hukum syar'i. Jaa ijtihadan duna hukmin qat'i. Yang dia merupakan hasil ijtihad. Ya, jaa ijtihadan yang dia merupakan hasil ijtihad duna hukmin qat'i. Dan dia bukanlah hukum qat'i. Udah jam 1:15 ya. Ini panjang ini ya, nanti aja kita lanjutkan ya. Tapi nanti pekan depan yang sudah setoran sampai bait ke 8, nanti pekan depan setoran dari bait ke 9 sampai ke bait 14. Ya, dari bahasan kita ini hakal usul al-fiqhi lafdan naqaba li fanni min juz'aini qad tarakkaba al-awwalu al-usul thumma thani al-fiqhu wal-juz'ani mufradani sampai nanti bait ke-14 wal hukmu wajibun man wa mandubun wa ma ubiha wal makruhu ma ma hurrima sampai sini. Sampai ke 13. 9 10 11. Nah, yang belum selesai tadi sampai 8, Pak Pardi tadi nanggung. Yang belum mungkin juga tadi harap diulang lagi. Tapi cukup ya. Yang mau bertanya silakan. Ya, tafadhalu.